Kalbu Jayapura Radio Amuba, Pangkal Pinang Radio Hidayah Pekanbaru, Radio Rayi Padang, pemirsa Solo TV Padang, pemirsa Asil TV Pekanbaru, pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u Wad-Dawa. Kita masuki pasal tentang doa. Bahwa doa itu obat. Doa itu obat yang paling bermanfaat. Dia musuh bagi musibah. Karena doa bisa menolak musibah, memperbaiki keadaan orang yang kena musibah, mencegah turunnya musibah, menghilangkan musibah, atau minimal meringankan musibah bila itu turun menimpa manusia. Doa adalah senjata bagi orang mukmin. Sebagaimana hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab sahihnya dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard." Doa itu senjata seorang mukmin, tiang bagi agama ini dan cahaya bagi langit dan bumi. Doa terhadap bala. Bala maksudnya musibah. Bukan bala bahasa Sunda artinya banyak sampah. Dan jangan diulang dua kali. Bala-bala. Doa terhadap bala itu ada tiga kedudukan. Pertama, ayyakuna aqwa minal bala fayadfa'uhu. Doanya lebih kuat daripada bala. Maka doa itu bisa menolak bala. Bisa menghindarkan turunnya bala terhadap diri kita. Asani yang kedua, ayyakuna adhafa minal bala fayaqwi alaihil bala fayusabu bihil abdu walakin qad yukhaffifuhu wa in kana dha'ifa. Kedua, kalau doanya lebih lemah daripada bala, balanya lebih kuat daripada doa, lalu bala itu menimpa sang hamba, tapi kadang-kadang walaupun doanya lemah tadi bisa meringankan bala. Kuat lemahnya doa itu tadi pagi sudah diterangkan, yakin atau tidaknya, khusyuk atau tidaknya, dihayati atau tidaknya doa itu ya. Itu yang menentukan kuat atau tidaknya bala apa doa. Terus tidaknya penghalang berupa apa? Benda-benda haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau seluruh yang masuk ke dalam tubuh kita itu halal, halalan thayyibah. Ketika berdoanya fokus, yakin, khusyuk, dihayati, berarti doa itu kuat. Nah, maka doa yang kuat seperti itu bisa menolak bala. Tapi kalau doanya lemah, berdoa sih doa, tapi sambil malawung. Berdoa sambil ingat hutang. Berdoa sambil mengingat keuntungan dari dagang. Dan seterusnya, lemah. Balanya lebih kuat, akhirnya menimpa orang tersebut. Tapi walaupun lemah, doa tadi bisa memperingan bala tadi. Ini kondisi yang kedua. Asalis yang ketiga, ayyataqawama. Kalau seimbang kekuatan doa dengan kekuatan bala seimbang, wa yamna'u kullu wahidin minhumas sahibahu, lalu saling menolak saling apa namanya, saling mengalahkan. Kalau ini yang terjadi, kadang-kadang kena, kadang-kadang tidak, kadang-kadang kena tapi jadi enteng dan ringan. Dalam hadis yang riwayatkan Imam Al-Hakim dalam kitab sahihnya, maksud sahih Al-Hakim adalah kitab Al-Mustadrak, susunan Al-Hakim yang sering kali disebut sahih Al-Hakim, karena Al-Mustadrak adalah hadis sahih tambahan selain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makanya Al-Hakim setelah meriwayatkan hadis dalam kitab Al-Mustadrak dikatakan hadis ini, hadza hadis sahihun ala syarti sahihain. Hadis ini sahih berdasarkan persyaratan Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau berdasarkan syarat Bukhari, atau berdasarkan syarat Muslim saja. Walam yukhrija, walaupun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Maka kitab Al-Mustadrak Al-Hakim suka disebut kitab Sahih Al-Hakim. Dalam Sahih Al-Hakim atau kitab Al-Mustadrak, hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yugni hadarun min qadarin, wa du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, wa innal bala la yanzilu fayalqahu du'a fayatalijani ila yaumil qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadar, hadar itu larangan atau peringatan, itu tidak bermanfaat terhadap takdir. Tapi doa bermanfaat terhadap bala, baik yang turun ataupun yang belum turun, baik yang sudah teralami ataupun yang belum teralami. Doa tuh terhadap yang sudah turun, sudah teralami, bisa meringankan dan bisa segera melepaskan diri dari bala itu. Terhadap yang belum turun bisa menolak, mencegah. Dan sungguhnya bala itu pasti turun, kemudian berjumpalah dengan doa. Kita berdoa, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, gitu ya. Tapi ketetapan bala turun. Apa yang terjadi? Bertemulah antara doa dan bala, faya talijani ila yaumil qiyamah, terus kedua-duanya berbenturan sampai hari kiamat. Mana yang kalah, mana yang menang, tergantung mana yang kuat, mana yang lemah. Tadi sudah diterangkan. Kalau doanya kuat, ikhlas, khusyuk, fokus, terus tidak ada barang haram dalam tubuh kita, kuat, bisa menolak bala tadi. Juga masih dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Doa itu bermanfaat terhadap bala yang sudah turun ataupun yang belum turun. Maka hendaklah kalian wahai hamba Allah berdoa. Perbanyak doa, ya. Masih dalam Mustadrak Al-Hakim berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Thauban, la yuraddul qadara, la yaruddul qadara illa du'a, wa la yazidu fil umr illa albirru, wa innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Kebaikan bisa menambah umur. dan seseorang terhalang dari rizki karena dosa yang dilakukannya. Salah satu di antara penghalang sampainya rizki adalah dosa. Jadi ada tiga isi hadis ini, doa bisa menolak takdir, kebaikan bisa menambah umur, dan dosa bisa menghalangi rizki. Jadi dari semua penjelasan tadi, doa adalah obat, baik preventif ataupun kuratif. Preventif itu pencegahan. Sebelum musibah teralami, kita tangkal dengan doa. Dan ketika sudah teralami, doa itu bisa menghilangkan dengan segera atau minimal lebih meringankan. Doa adalah obat, bahkan obat yang paling mujarab, paling bermanfaat. Kuat lemahnya pengaruh doa terhadap bala, terhadap musibah, bergantung kepada yang tadi. Kuat tidaknya kekhusyuan kita, keikhlasan kita, fokus kita ketika berdoa, dan tidak adanya penghalang. Nah, salah satu di antara adab ketika berdoa agar doa itu dikabulkan adalah al-ilhah fid du'a. Ilhah itu merekedawang dalam arti yang positif. Merekedawang itu artinya ngeyel, ngotot, kekeh petekeh, mendesak dengan cara mengulang-ulang doanya. Di antara doa yang paling bermanfaat adalah melakukan ilhah di dalam berdoa. Apa ilhah itu? Mendesak dengan cara mengulang-ulang. Seorang anak minta jajan ke ibunya, mah minta jajan. Nggak didengar. Terus, mah minta jajan. Atau mah. Lama-lama ada respon, walaupun responnya apa? Negatif, marah. Kamu baru aja 2 detik yang lalu jajan, sekarang mau jajan lagi. Atau mah, gitu aja terus. Lama-lama di gimana? Dijemil, ih kamu teh, udah habis 20 ribu. Terus atuh mas, sekali lagi aja, 100 ribu lagi. Akhirnya lama-lama dikasih. Itu namanya ilhah. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Ini salah satu di antara kandungan makna Ar-Rahim. Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa orang yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepada dia. Allah itu kalau diminta, senang. Kalau tidak diminta, marah. Ketika para ulama menjelaskan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim, seperti yang dinukil Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Ar-Rahman idza su'ila a'fa, war-Rahim idza lam yus'al yaghdab. Ar-Rahman itu adalah sifat yang bila diminta, dia pasti memberi, senang dan memberi. Sedangkan Ar-Rahim adalah sifat yang bila tidak diminta, dia marah. Makin sering dan makin kerap gitu mintanya kepada Allah, Allah makin suka, makin senang. Berbeda kan dengan manusia, sedermawan apapun manusia, kalau terus diminta, lama-lama apa? Kesal juga ini orang minta terus. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa orang yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepada dia. Makanya jangan terlalu lama tidak berdoa, pleng seminggu tengah doa tah. Padahal kebutuhan kita setiap menit mungkin, setiap jam lah setidaknya ya. Minta saja kepada Allah SWT. Dalam Sahih Al-Hakim, hadis dari Anas radhiyallahu an berkata Rasul alaihi salatu wasalam, "La ta'jizu fid du'a fa innahu la yahliku ma'ad du'ai ahadun." Jangan kalian lemah dalam berdoa. Jangan malas, jangan haroream, jangan apatis, jangan pesimis. Jangan dulu kita ini apa underestimate kepada diri sendiri di hadapan Allah. Ah, saya mah banyak dosa, doa juga kadang-kadang malas, percuma, tara dikabul gitunya. Akhirnya tidak berdoa. Itu bisikan setan itu. Mau dikabul atau tidak doa kita, minimalnya itu sudah bernilai ibadah. Dan ingat, ud'uni astajib lakum. Kalau muncul keinginan di dalam berdoa, untuk berdoa dalam hati kita, siapa yang ngasih keinginan untuk berdoa? Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan punya keinginan kecuali Allah yang memberikan keinginan itu kepada kalian. Jadi kalau tiba-tiba muncul keinginan untuk berdoa, itu Allah yang ngasih, menunjukkan Allah ingin memberi sesuatu. Caranya adalah diberi keinginan untuk berdoa, lalu kita berdoa dikabul oleh Allah SWT. Allah mah tidak ingkar janji. Makanya la ta'jizu fi du'a, jangan kalian lemah dalam berdoa. Pertama, jangan malas, jangan haram. Kedua, jangan asal-asal seperti orang lemah. Tapi tunjukkan kesungguh-sungguhan. Dengan keyakinan doa itu dikabul. فَإِنَّهُ لَا يَحْلِكُ مَا دُعَ أَحَدٌ. Karena tak ada seorang pun yang binasa selama dia berdoa. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah SWT. Imam Al-Auza'i meriwayatkan hadis dari Imam Az-Zuhri, Az-Zuhri dari Urwah, Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ilhah dalam berdoa. Yang ilhah itu yang apa tadi? Yang mendesak, yang mengulang-ulang permintaan, ulang-ulang doa kita. Yang jomlo, oh ya Allah, umpama ya Allah beri saya jodoh, ya Allah beri saya jodoh, ya Allah nu kasep, nu bageur, nu soleh, anak tunggal, kaya raya, dan seterusnya. Ulang-ulang berkali-kali. Dalam kitab Az-Zuhud susunan Imam Ahmad ada dari Qatadah riwayat, berkata Qatadah, berkata Muwarriq, "Ma wajadtu lil mu'mini mathalan illa rajulan fil bahr 'ala al-hashabah fa huwa yadnu ya rab la'alla Allah ayunjiyahu." Aku tidak menemukan permisalan bagi seorang mukmin ketika berdoa kecuali tak ubahnya seperti seseorang yang berada di tengah lautan di atas sebuah papan. Bayangkan, kita terombang-ambing di tengah lautan di atas sebuah papan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Layar enggak ada. Ya, untuk bisa melaju dengan tiupan angin. Mesin juga tidak ada. Diboseh sama tangan di tengah lautan, entah berapa ratus kilo di tengah lautan ke daratan, entah daratan terdekat ke arah mana juga tidak tahu kan. Satu-satunya yang bisa dia lakukan berdoa kepada Allah dengan mendesak, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, kan gitu terus ya. Dan itu biasanya dilakukan oleh setiap orang ketika orang itu mengalami goncangan atau musibah yang mengancam nyawa. Coba umpama ketika di pesawat ada turbulensi, ada apa? Guru gitu tuh apa? Goncangan. Ada goncangan seperti naik mobil di jalan Nurenjul ngebut, bayangkan abrug-abrugan kan ya. Nah, di pesawat itu kalau ada turbulensi kayak kalau ada goncangan guru kodok-kodok rok kayak mau jatuh, ngalenyap jantung tek. Dalam kondisi begitu manutara salat oke okay. Astagfirullah Allahu akbar la ilaha illallah gitu tuh. Allahumma ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Itu yang satu-satunya yang bisa dilakukan itu. Tidak ada yang lain. Mau pegangan, pegangan kemana? Yang dipegangnya juga mau jatuh, gitu ya. Satu-satunya yang bisa dilakukan untuk bisa selamat, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi muariq ini hidup di zaman sebelum ada pesawat. Yang terbayang hanyalah orang yang ada di atas sebuah papan di tengah lautan. Bagaimana agar selamat? Dia terus berdoa, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Terus ilhah berulang ribuan kali, tak terhitung. Semoga Allah menyelamatkannya. Dalam berdoa itu harus sengeyel itu. Terus saja minta, merengek, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu ada berdoa agar doa itu dikabulkan adalah ilhah. Mengulang-ulang doa, mendesak, meminta kepada Allah sesering yang kita bisa. Lebih sering diminta Allah lebih suka. Tadi disebutkan dalam hadis, innallaha yuhibbul mulhina fid du'a. Allah itu sangat suka kepada orang yang ilhah ketika berdoa. Jadi man sa'alallah u'tiya wa malam yas'al yaghdhab alayh. Siapa yang meminta kepada Allah, Allah akan kasih. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka, Allah marah kepada dia. Ada salah satu adab lain sebagai penunjang dikabulkannya doa, yaitu jangan istijjal ketika berdoa. Istijjal itu gurung gusuh, gereges gedebuk, kesusu. Apa maknanya? Terburu-buru dalam berdoa. Makna terburu-buru adalah terburu-buru ingin meraih hasil dari doanya, ingin dikabulkan sesegera yang dia mau. Makanya berkata mu'alif dalam poin ini, wa minal afatil lati tamna'u tarattuba athari du'a alaih ayasta'jilal abdu wa yastabti'u al-ijabah fayanhasir wa yada'u du'a wa huwa bimanzilati man badara badaran aw gharasa gharasan faja'ala yata'ahadu wa yusqihi falamma istabta'a kamaluhu wa idrakuhu tarakahu wa ahmalahu. Termasuk penyimpangan yang menghalangi dikabulkannya doa adalah istijjalnya seorang hamba. Apa istijjalnya tadi? Terburu-buru, tergesa-gesa. Maknanya terburu-buru ingin memetik hasil dari doanya. Terburu-buru ingin segera doanya itu dikabulkan semau dia. Sampai di Masjidil Haram itu, di depan Ka'bah, ada orang yang berdoa, Allahumma rizukni ala tul, Allahumma rizukni ala tul, ala tul, ala tul, gitu. Ala tul itu segera, ya Allah, segera, segera. Ya Allah, beri saya rizki langsung, ya Allah, langsung, gitu. Langsung, ala tul. Lalu, bagaimana istijjalnya seorang hamba dalam berdoa ketika dikabulkannya itu lambat, belum dikabulkan juga. Dia putus asa lalu berhenti dari doanya. Orang seperti itu tak ubahnya seperti orang yang menanam benih. Setelah dia tanam, ya, dia siram. berharap saat itu menanam, saat itu tumbuh, saat itu berbuah, saat itu dipetik, saat itu dimakan, hari itu keluar lagi. Nah, ketika pertumbuhan dari benih itu lambat, dia putus asa, lalu ditinggalkanlah tanaman itu. Jadi doa itu ibarat seperti itu. Coba lihat petani hari ini menanam, kapan dia berharap akan memanen? Paling cepat 3 bulan lagi, ada yang 4 bulan lagi kan? Menanam apa buah apalagi umpam menanam si montong. Sekarang ditanam dia berharap 30 tahun lagi baru panen, ya enggak? Atau 20 tahun lagi. Belasan tahun minimalnya, ya. Siapa yang menanam biji si montong ini manis sampai nyelekit ke hati ini. Bijinya ditanam, terus disiram, tunggu. Nanti sore saya panen si montong. Gak bisa seperti itu ya. Dalam Sahih Bukhari, sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqul da'utu falam yustajab li." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak istijjal, tidak terburu-buru dengan menyatakan, aku berdoa tapi kok enggak dikabulkan juga ya. Jadi selama tidak istijjal akan dikabulkan pasti walaupun lambat. Dan lambat itu adalah hal terbaik bagi kita dalam dikabulkannya doa tersebut. Allah itu akan memberikan isi doa kita di saat yang tepat, yang maslahat bagi kita. Kalau diberi saat ini, akan madarat bagi kita. Allah tahu iman kita, umpamanya Allah berikan rezeki kepada saya yang melimpah. Dalam kondisi iman seperti ini, kalau diberi dia bahaya. Bisa lalai dari ibadah. Bisa sibuk dengan apa namanya, dengan hartanya yang melimpah. Bisa terjerumus ke dalam maksiat dengan hartanya yang melimpah. Makanya tidak dikabulkan sekarang. Nanti di saat Allah melihat momennya pas, dia sudah siap baru diberikan. Kadang ketika doanya dikabulkan, dia sudah lupa bahwa dia pernah berdoa seperti itu. Mungkin apa yang Allah berikan kepada kita sekarang hasil doa setahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun yang lalu. Baru dikabulkannya sekarang setelah sepuluh tahun. Di momen yang pas. Ketika itu dikabulkan kita sendiri sudah lupa bahwa kita pernah meminta itu sepuluh tahun yang lalu. Saya pernah dan sering memberikan perumpamaan. Kita punya anak kecil usia 2-3 tahun gitu ya. Bangun tidur, kondisi dingin, hujan, langsung minta es krim. Belum masuk apa-apa. Kita tahu bahwa itu gak bagus, berbahaya gitu kan, bisa sakit dia. Dikasih tidak? Tidak. Tidak dikasihnya saat itu karena sayang. Bukan karena benci. Tapi si anak gak ngerti, pingin sekarang. Jangan, nanti siang, pingin sekarang. Si anak suudon, mamah gak sayang. Minta es krim ada kan di kulkas, tinggal ngambil, ini dikunci. Atau bisa dibuka di paling atas gitu ya, gak bisa terjangkau oleh si anak. Nangis si anak, suudon ke ibunya. Ibunya kekeh tidak ngasih karena sayang. Kalau dikasih sekarang berbahaya. Dibujuk, suruh mandi dulu, dikasih makan dulu, main dulu. Setelah agak siang, jam 10, jam 11 sudah berkeringat, dipanggil oleh ibunya, nih es krim. Di saat yang pas, yang tepat. Ketika itu dikasih, si anak sudah lupa bahwa tadi dia minta gitu ya, cuek aja tuh. Nah itu salah satu contohnya. Orang tua aja akan memberikan permintaan kepada si anak di momen dan waktu yang pas, yang maslahat bagi si anak. Tapi dalam momen yang menurut orang tua berbahaya bila diberikan, tidak diberikan walaupun nangis. walaupun si anak suudzon. Dalam Sahih Muslim masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu yustajabu lil amdi ma lam yadu bi ithmin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa akan diijabah doa seorang hamba selama dia tidak berdoa dengan isi doa yang dosa atau memutuskan silaturahmi, dan selama dia tidak istijab, pasti dikabulkan doa itu asal isinya bukan dosa. Ya Allah, mudahkan saya dalam operasi mencopet ini. Nah, itu mah tidak akan dikabulkan dan dosa itu. Bangsat mau mencuri, ya Allah, lelapkan penghuni rumah ini agar saya operasi tidak bangun. Itu memang dikabul. Atau tidak berisi memutuskan silaturahmi. Ya Allah, jauhkan antara dia itu dengan saudaranya, sebab saya ngelihatnya. Itu memutuskan silaturahmi, tidak akan dikabul. Selalu dikabul doa seorang hamba selama tidak berdoa yang dosa atau berdoa memutuskan silaturahmi malam yasta'jil, dan selama tidak istijab. Qila, ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, wa mal istijab, wahai Rasulullah, apa istijab itu? Dijawab, yaqul qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li. Istijal itu, orang itu berkata, aku berdoa, tapi aku tidak melihat doaku dikabulkan. Fayastan hasiru inda dhalik wa yada'un dua. Lalu dia putus asa dari hal itu, lalu dia berhenti dari berdoa. Percuma, sering saya doa, gak pernah tuh dikabulkan. Nah, gitu tah. Akhirnya benar-benar tidak dikabulkan. Itu namanya apa? Istijal. Dalam Musnad Ahmad, hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalul abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Seorang hamba selalu berada di atas kebaikan selama dia tidak istijjal. Qalu, ya Rasulullah, kaifa yastajil, wahai Rasulullah, kata sahabat, bagaimana orang itu beristijjal? Bentuk istijjalnya itu gimana? Dijawab, yaqul qad da'autu rabbi falam yastajib li. Dia, orang itu berkata, saya sudah berdoa kepada Allah tapi Allah tidak mengabulkan doa saya. Jangan sekali-kali kalimat itu keluar. Duh, saya masih sering doa tapi enggak dikabulkan juga. Jangan, belum. Tunggu tanggal mainnya. Wait and see. Tunggu dan lihat. Akan indah pada waktunya. Kalimat itu dari mana? Sering saya dengar ya. Jadi salah satu penghalang doa adalah istijab. Salah satu aspek pendorong, pendukung dikabulkannya doa, tidak istijab. Itu yang ketiga. Keempat, salah satu di antara adab doa adalah pilih saat-saat mustajab bagi doa. Mustajab itu saat yang memungkinkan untuk dikabulkan doanya. Berkata mu'alif, wa idza jumi'a ma'a du'a hudurul qalbi wa jum'iyatuhu bi kulliyatihi 'alal matlub wa sadafa waqtan min awqatil ijabah as-sittah wa hiya. Bila bersama doa, ketika berdoa terkumpul pertama hadirnya hati. Maksudnya hadirnya hati, hati ikut berdoa menghayati apa yang diucapkan oleh mulut. Seringkali orang karena membaca doa secara rutin, meluncur itu kalimat doa secara lancar dari mulutnya, tapi tidak disertai dengan penghayatan hati. hatinya tidak hadir, hatinya tidak ikut berdoa, hatinya ikut ke, ingat ke sana, ingat ke sini, ingat kepada urusan dunia. Ada yang begitu kan? Di sini ada? Semua. Merin. Jadi bila ketika berdoa hatinya hadir, fokus, khusyuk menghayati apa yang diminta. Wasadafa waqtan min awqatil ijabati sittah. Terus bersamaan dengan waktu diijabahnya doa. Ada enam waktu diijabahnya doa. Apa saja? Wahia. Pertama, as-sulutsul akhiri minal lail. Sepertiga akhir malam. Jam berapakah itu? Hitung aja kapan terbit, kapan terbenam. Kapan terbenam atau kapan terbit. Kalau umpamanya terbenam jam 6, terbit jam 6, berarti 12 jam. Bagi 3, berapa 12 bagi 3? 4. Jadi 4 jam sebelum jam 6. Jam berapa tuh? Jam 2 itu sepertiga akhir malam. Kalau pas jam 6 ya kan tidak selalu jam 6. Ya tidak lebih tidak kurang sekitar lah ya. Sekitar itu. Sepertiga akhir malam. Kedua, wa indal adhan. Ketika adhan. Ketiga, wa bainal adhan wal iqamah. Antara adhan dan qomat. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau lebih menganjurkan berdoa antara adhan dan iqamah daripada buka mushaf lalu baca Quran. Kecuali kalau umpama panjang setengah jam antara adhan dan qomat. Seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya. Tidak 5 menit. Kita berdoa, udah habis doa. Masih lama tuh. Akhir qomat, bolehlah baca Quran. Gimana kalau selama azan dan qomat itu baca Quran semua? Boleh saja, enggak masalah. Tapi sayang itu saat ijabahnya doa. Silakan berdoa antara azan dan qomat. Itu yang ketiga. Keempat, wa adbari salawatil maktubat. Di ujung setiap sholat fardu. Seusai sholat fardu itu saat yang mustajab untuk berdoa. Berdoalah. Umumnya orang punya doa fix seusai sholat fardu. Itu terus yang dibaca. Saking rutinnya, mulut itu sudah otomatis. Sehingga pas dibacakan sambil ngelamun. Ini mah lancar otomatisnya. Tapi pikirannya hatinya ingat kemana-mana. Itu tidak fokus. Padahal itu saat mustajabnya doa kita. Ba'da sholat fardu. Sehari 5 kali. Fokus dalam berdoa. Setelah berzikir. Karena zikir merupakan penghantar dan salah satu di antara faktor penunjang dikabulkannya. Zikir dulu, setelah zikir semuanya beres. Seperti yang dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ba'da sholat, baru di akhirnya berdoa. Awali sholawat, akhiri sholawat. Terus, wa inna su'udil imam yaumal jum'ah alal mimbar hatta tuqda sholah min dhalikal yaum. Yang kelima, saat ketika imam berdiri pada hari, imam naik ke atas mimbar pada hari Jumat sampai selesainya ditunaikannya sholat pada waktu itu, pada hari itu. Dan terakhir yang keenam, maksudnya terakhir di antara enam saat ijabah, bukan terakhir ngajinya. Baru atoh. Akhir sa'ah ba'dal asr. Dan saat-saat terakhir ba'da asr di hari Jumat. Di hari Jumat. Karena Nabi SAW menyatakan di hari Jumat ada satu saat. Tidaklah seorang muslim berdoa di saat itu kepada Allah. Kecuali pasti Allah mengabulkan doa itu. Lalu ulama ikhtilaf kapan saat tersebut. Imam Ibnu Qayyim lebih cenderung itu ba'da asr. Sampai maghrib. Perbanyak doa di sana. Jadi bila seseorang ketika berdoa hatinya ikut hadir, khusyuk. Kedua, dilakukan di saat-saat yang mustajab yang enam tadi diterangkan. Terus, wasadafa khusyuan fil qalbi wa inkisaran baina yadi rabb wa dhillatan lahu wa tadarruan wa riqatan. Terus, dia pun disertai dengan kekhusyuan hati, dengan sensitifnya perasaan di hadapan Allah Azza wa Jalla, mudah terenyuh, mudah tergetar, dan menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastaqbala da'iyal kiblah, sambil si orang yang berdoa itu menghadap kiblat. Wa kana ala taharatin, dan dia berada dalam keadaan suci, baik dari hadas ataupun najis, hadas kecil ataupun hadas besar. Wa rafa'a yadayhi ila Allah, dia mengangkat kedua tangannya kepada Allah, menengadahkan kedua tangannya kepada Allah. Wa bada'a bihamdillahi wassani alaihi, lalu terus memulai doanya dengan hamdalah dan sanjungan kepada Allah. Thumma thana bisolah ala Muhammadin abdihi wa rasulih. Lalu diikuti dengan bersolawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusannya. Thumma qaddama baina yaday hajati at-taubah wal istighfar. Lalu diawali sebelum berdoa dengan taubat dan istighfar, minta ampunan dulu atas dosa dan kesalahannya. Thumma dakhala ala Allah, baru masuk meminta kepada Allah. Wa alaha alaihi fil mas'alah, dan dia ilhah ketika berdoa, ketika meminta. Apa ilhah tadi? Mendesak, mengulang-ulang doanya. Terus Watumaldiqahu wada'ahu ragbatan warahbah. Terus dia meminta dengan lemah lembut, dengan suara sir, berdoa dengan H2C2. Apa H2C2? Harap-harap, cemas-cemas. Kalau H2C enggak imbang, harapnya dua kali, cemasnya sekali. Wa tawassala ilaihi bi asma'i wa sifatihi wa tauhidihi. Terus dia bertawassul kepada nama-nama, sifat-sifatnya, dan mentauhidkannya. Wa qaddama baina yadi du'ai shadaqah. Lalu diawali doa ini sebelumnya dengan shadaqah, sebelum berdoa shadaqah dulu, infak dulu. Fa inna hadha ad-du'a la yakadu yuraddu abadan, maka doa yang seperti hampir-hampir tidak mungkin ditolak selama-lamanya, alias pasti akan dikabulkan. La siyama in sadafal adiyat allati akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, terlebih apabila doanya itu doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada beberapa lafaz doa yang bagus untuk kita hafal, untuk kita baca. Maka itulah resep agar doa dikabulkan. Coba diulangi lagi. Yang pertama, hatinya hadir. Yang kedua, dilakukan di waktu-waktu yang mustajab. Ketiga, khusyuk, merendah diri, merasa hina di hadapan Allah. Jangan aku, jangan sombong, jangan merasa agung. Keempatnya, menghadap kiblat. Kelima, dalam keadaan suci. Keenam, mengangkat tangan ketika berdoa kepada Allah. Ketujuh, memulai dengan hamdalah, sanjungan, pujian kepada Allah. Kedelapan, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesembilan, istighfar banyak, meminta ampun, ya Allahumma gfirli atau Rabbana zalamna, anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lana kunnana minal khasirin. Atau yang kita baca adalah apa yang kita baca dalam tahiyat, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik. Itu yang oleh Imam Ibnu Hajar doa ketika tahiyat, tahiyat akhir. Selain doa berlindung kepada empat hal, ya, fitnah dajjal, terus azab kubur, azab neraka, fitnah hidup dan fitnah mati, ya. Nah itu, selain itu ada Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik innaka antal ghafur rahim. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, itu teh permintaan Abu Bakar, ya Rasulullah, akhbirni anid du'a ad'u bihi fi sholati. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku satu doa yang aku baca di dalam sholatku. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, baca ini. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Oleh Imam Ibnu Hajar ini dicantumkan dalam bab doa tasyahud akhir. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan ini lebih utama baca di dalam sujud. Karena Abu Bakar menyatakan, ajarkan kepadaku doa yang aku akan baca dalam sholatku. Dibaca di sholat itu dalam keadaan bagaimana? Enggak dijelaskan. Kata Syekh Al-Utsaimin, lebih utama ketika sujud. Ikhtilaf para ulama. Yang jelas silakan baca dalam sholat. Mau tahiyat akhir, mau dalam sujud, silakan. Isinya istighfar. Allahumma inni, ya Allah sungguhnya aku, zalamtu nafsi, aku sudah melakukan kedzaliman terhadap diriku sendiri, zulman katsira, dengan kedzaliman yang banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa ant, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa ini kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Ampuni aku, berikan aku ampunan dengan ampunan yang berasal dari dirimu. Itu kan bagus. Jadi minta ampun dulu, taubat dulu, istighfar sebelum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teh adab keberapa barusan? 8 apa 9? 9. Baru masuk ke inti doa kepada Allah dan ilhah berulang-ulang. Allahumma ya Allah beri saya jodoh, ya Allah beri saya jodoh, ya Allah segera, ya Allah beri saya jodoh, ya Allah, terus saja ilhah, ya. Kemudian mengucapkan dengan lirih, dengan lemah lembut, penuh harap, penuh cemas. Harapan dikabul, cemas karena khawatir ditolak. Terus tawassul dengan al-asmaul husna. Allah menyatakan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya asmaul husna, silakan kamu berdoa dengan asmaul husna itu. Sesuaikan menyebut asmaul husna dengan isi permintaan kita. Kalau kita meminta rizki, minta sesuatu, sebut nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Jawwad, gitu ya. Jangan sampai menyebut asmaul husna yang isinya tidak ada kaitan dengan isi doa kita. Ya Malik, ya Jabbar, ya Qadir, umpamanya, ya, beri saya jodoh. Enggak pas. Ya Syadid al-Iqab, wahai yang maha dahsyat siksanya, beri saya rizki. Gak nyambung. Kalau minta rizki sebut, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Jawad, ya Rahman, ya Rahim, ya Ra'uf. Itu sesuai, ya. Silakan pakai asmaul husna ketika berdoa. Terus kalau bisa dahului dengan sedekah sebelum berdoa, ya. Kita mau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla nih. Cari masjid, ya. Ada orang fakir miskin, kasih dulu. Masuk masjid, salat tahiyatul masjid, cari kenceng, mana kenceng. Keluarkan dompet, masukkan dengan dompetnya. Baru berdoa, ya. Kepada Allah Azza wa Jalla. maka fa inna hadza du'a la yakadu yuraddu abadan. Doa yang dilakukan dengan memperhatikan adab-adab tadi hampir-hampir nyaris tidak akan ditolak oleh Allah, alias akan dikabulkan. Terlebih kalau doanya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa sajakah? Disebutkan di antaranya dalam kitab Sunan dan Sahih Ibn Hibban. Kitab Sahih tidak hanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Sahih Ibn Hibban, ada Sahih Ibn Khuzaimah, ya. Tapi yang dianggap Sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Ibn Khuzaimah belum tentu Sahih menurut ulama ahli hadis lain, karena beliau-beliau dianggap orang yang mutasahil dalam mensahihkan suatu hadis. Mutasahil itu terlalu gampang mensahihkan suatu hadis, terlonggar, tidak ketat. Sebuah hadis dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya. Saya tanya, siapa bapaknya Abdullah bin Buraidah? Bapaknya siapa? Buraidah. Abdullah bin Buraidah artinya Abdullah anak Buraidah. Berkata Buraidah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang berdoa. Orang itu berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hafalkan ini. Allahumma ya Allah, inni sungguhnya aku as'aluka, aku minta kepadamu, bi anni ashhadu annaka antallah, sesungguhnya aku bersaksi bahwa engkau adalah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang hak selain engkau. Al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Engkau yang esa, yang as-samad. As-samad itu tempat bergantung seluruh makhluk. Yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding denganmu, dengan Allah. Jadi dia menyebut sifat-sifat Allah, mentauhidkan Allah sebelum berdoanya tuh. Ini di awal. Mendengar itu berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkomentar, ngasih komen tuh. Kalau itu di medsos pasti ada like-nya, ada jempolnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, laqad sa'alallaha bi ismil a'zam alladhi idza su'ila bihi u'tiya wa alladhi su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini telah meminta kepada Allah dengan al-ismul a'zam, dengan nama Allah yang paling agung, yang apabila namanya ini disebut dalam permintaannya, pasti Allah kasih permintaannya. Dan bila nama ini disebut dalam doanya, pasti Allah ijabah doanya. Itu kata Nabi SAW. Dan beliau berkata begitu berdasarkan wahyu, bukan pendapat pribadi beliau. Allah yang mewahyukan itu kepada beliau. Kalau orang berdoa dengan menyebut kalimat tadi, pasti doanya dikabul. Dan doa ini lafadznya kan familiar ya, sering dengar karena termasuk kandungan surat yang paling favorit ya. Surah apa? Al-Ikhlas. Kul hu ta'a gini. Dalam taraweh-taraweh setiap rokaat kedua dibaca di masjid-masjid lain banyak. 23 rokaat. Rokaat pertama surat lain, rokaat kedua selalu kul hu ya. Gak masalah, boleh saja. Jadi hafalkan, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa ant. Kalimat ini familiar. Al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu awalnya. Dalam lafaz lain berkata Nabi SAW, laqad sa'altallaha bi ismihil azam, engkau telah meminta kepada Allah dengan menyebut namanya yang paling agung. Ini pertama. Dua, Dalam Sunan Ibnu Hibban atau Sahih Ibnu Hibban dari Anas bin Malik radhiyallahu an annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli thumma da'a faqal Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannanu badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyun ya qayyum. Kata Anas bin Malik, dia saat itu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Di sampingnya ada seorang laki-laki sedang sholat. Lalu laki-laki itu berdoa selesai sholat. Allahumma ya Allah inni as'aluka. Sungguhnya aku meminta kepadamu bahwa engkau lakal hamdu, bagimu segala puji. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang hak selain engkau. Al-Mannan. Al-Mannan maknanya maha pemberi karunia. Mannan. Badi'us samawati wal, pencipta langit dan bumi tanpa contoh. Badi, mengada-adakan sesuatu, menciptakan, berkreasi sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, bidah itu sesuatu yang tidak ada contohnya. Badi'us samawati wal ard, berkreasi tentang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh. Tidak mengikuti model tertentu karena tidak ada langit dan bumi lain sebelumnya. Ya dzal jalali wal ikram, wahai pemilik kegagahan atau keagungan dan kemuliaan, ya hayyun ya qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Itu yang disebut al-asmaul husna semuanya. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, memuji Allah dan menyebut beberapa sifat Allah. Al-Mannan disebut, Badi'us Samawati wal Ard disebut, Dzal Jalal wal Ikram disebut, Hayyun dan Qayyum disebut. Mendengar itu, berkata Nabi SAW, Laqad sa'alallaha bi ismihil azim, alladhi idha du'ya bihi ajab, wa idha su'ila bihi a'fa. Orang ini telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang agung, yang bila disebut dalam doa, pasti diijabah doanya. Dan bila disebut dalam ketika meminta, pasti akan diberikan permintaannya. Hafalkan juga tuh, lafaz doa tadi. Di dalam kitab Jami At-Tirmidzi, Jami As-Saghir, dari hadis Asma binti Yazid. Asma binti Yazid ini corongnya para wanita sahabiat. Pintar ngomong, berani. Para wanita lain tidak berani menghadap ke Nabi sallallahu alaihi wasallam karena segan ya, ajrih. Biar saya, apa kepentingan kalian saya sampaikan. Itu Asma binti Yazid. Kata Asma binti Yazid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ismullahil azam fi hatainil ayatain." Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Wa fatihati Ali Imran alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nama Allah yang paling agung berada dalam dua ayat ini nih. Pertama dalam surah Al-Baqarah 163. Wa ilahukum ilahu wahid, ilah kalian adalah ilah yang satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim, tidak ada ilah yang sebenarnya kecuali Dia yang Rahman dan yang Rahim. Di sini ada berapa nama Allah yang agung, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Terus ayat kedua, surah pertama dari surah Ali Imran, pembuka surah Ali Imran, alif lam mim, Allahu la ilaha illah wal hayyul qayyum. Al-hayyu dan al-qayyum. Ar-Rahman dan ar-Rahim. Al-hayyu dan al-qayyum. Itu nama-nama Allah yang agung. Berkata At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini, hadza hadithun hasanun sahihun. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Dalam Musnad Ahmad dan Sahih Al-Hakim ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an serta Anas bin Malik serta Rabi'ah bin Amir dari tiga sahabat. Nabi SAW bersabda, "Alidhu biyadzal jalali wal ikram." Alidhu artinya biasakanlah kalian berdoa dengan menyebut ya dzal jalali wal ikram. Makna ya dzal, makna alidhu yakni ta'allaqu biha walzamuha wadawimuha wadawimu 'alaiha. Makna alidhu artinya kaitkan dengan kalimat ini. Biasakan dan dawamkan dengan menyebut ya dzal jalali wal ikram dalam doanya. Dalam kitab Al-Jami'us Shaghir Sunan Imam At-Tirmidzi, hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, annannabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ahammahul amru rafa'a ra'sahu ila sama. Wa idza ijtahada fid du'a qala ya hayyun ya qayyum. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila beliau menginginkan sesuatu, ada suatu perkara penting, beliau selalu menengadahkan kepalanya ke langit, dan bila beliau bersungguh-sungguh dalam berdoa, beliau suka berkata ya hayyun ya qayyum. Jadi nama Allah hayyun dan qayyum disebut di dalam doanya. Dalam hadis lain dari Anas bin Malik, dia berkata, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ada masalah minta pertolongan kepada Allah, beliau suka berdoa ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta pertolongan kepadamu. Dalam Sahih Al-Hakim dari Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, "Ismullahil a'zam fi thalati suwar minal Qur'an." Kata beliau, nama Allah yang paling agung ada di tiga surat dalam Al-Qur'an. Pertama Al-Baqarah, kedua Ali Imran, ketiga Thaha. Berkata Qasim, aku cari di tiga surat ini, lalu aku temukan pertama, aku temukan bahwa ismul azam itu adalah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Dalam Al-Baqarah ada dalam surat apa? Dalam surat Al-Baqarah ada dalam ayat yang keberapa? Banyak. Salah satunya yang tadi disebutkan yaitu Al-Baqarah 163. Al-Hayyul Qayyum dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam Al-Baqarah. Dalam Ali Imran ayat yang pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan juga dalam surah Thaha, cari sendiri ayatnya. Dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'watu dhinnun idza da'a wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qat illa istajaba Allahu lah." Doa Nabi Dzunnun. Siapa Nabi Dzunnun? Nabi Yunus. Apabila ketika dia berdoa ketika berada di perut ikan. Beliau kan dicaplok sama ikan. Ikan Nun. Maka disebut Dzunnun. Apa paus gitu ya? Wallahu a'lam. Dicaplok, dileg-leg, dileg-leg, diterei, buleud. Tidak hancur karena tidak di apa? Tidak dicapek, tidak digigit, tidak dikunyah. Diterai bulat, blek, masuk ke perut ikan. Tidak hancur dan masih hidup. Ketika dalam perut ikan, ini doa ketika kita memperoleh musibah. Ancamannya nyawa, ya. Karena di dalam perut ikan hidup terus bisa mati. Ya di luar perut ikan juga bisa mati. Pasti mati. Tapi bukan karena hal itu. Kalau dalam perut ikan nanti kan ada zat-zat kimia dalam perut ikan yang mencerna makanan kan. Konon keasaman cairan di dalam perut-perut ikan itu wah luar biasa. Tulang aja bisa hancur. Termasuk di perut kita, di cairan asam dalam perut kita itu. Kalau umpamanya katanya nih, katanya saya belum pernah coba. Tapi kata dokter, kalau tangan kita masuk ke cairan di perut kita ini, itu bisa melepuh itu. Ada dokter di sini gak? Ada? Ada, mana-mana cung-cung. Ya, betul? Betul kan? Tuh, saksinya dokter. Karena saking asamnya, kalau kita masuk bisa melepuh itu gitu. Sama dengan perut ikan. Nabi Yunus berdoa. Dengan membacakan ayat yang terdapat dalam Al-Anbiya 87, Allah berfirman. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang hak selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minal zalimin. Aku termasuk orang yang zalim. Ini yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika di perut ikan. Berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini ketika dia dapat musibah, kecuali Allah pasti mengabulkan doanya. Hafalkan ayat ini. Baca ketika kita sedih, ketika kita memperoleh kesulitan, mengalami kanyeri, kaperih, penderitaan yang sejenisnya, baca doa ini. Ya. Jadi itu beberapa lafaz Asmaul Husna yang bagus untuk disebut, dibaca dalam doa kita. Di antaranya tadi Ar-Rahman Ar-Rahim, Hayyul Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali Wal Ikram, termasuk tauhid, kalimatut tauhid, ya. Yang tadi disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih. Cukup dulu ya, sekarang sampai di sini masih belum selesai. Nanti kita lanjutkan esok pagi hari. Sekarang kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab sekitar 10 menit ya. Kita mulai dari kertas pertanyaan terlebih dahulu. Selang-seling sama pendengar ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebagaimana kita membahas biografi Imam Ibnu Qayyim sebagai penulis kitab, mohon juga jika berkenan untuk membahas biografi antum. Gak berkenan, gak ada istimewanya lah buat saya. Kalau para ulama, iya. Sebab khawatir jadi apa? Jadi dalil. Ketika tahu waktu kecilnya saya bandel gitu ya, saya nakal. Jadi pas ada anak-anak Ikhwan sekarang, begitu bandel, nakal, tenang saja. Usar dia dulu begitu. Gitu tah. Kriteria apa saja yang mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini banyak ya. Harus dibahas dalam satu daurah. Cepi, silakan ke pendengar dulu. Syukran Ustaz atas kesempatannya. Ada pertanyaan dari Bapak Alamsah di Cimahi. Beliau bertanya, pada tausiah tadi pagi Ustaz menyebutkan diperlukannya keyakinan yang sangat tinggi untuk mendapatkan kesembuhan dari proses membacakan ayat-ayat Al-Quran. dalam ruqyah mandiri, mohon petunjuk dan bimbingan Ustadz bagaimana cara yang sebaiknya untuk mengkokohkan atau meneguhkan keyakinan itu agar efektif dan berhasil proses ruqyahnya Ustadz. Silakan. Pak Alamsyah, biasanya selalu beliau itu hadir dalam daurah, dalam itikaf selalu tahun-tahun yang lalu. Sekarang beliau ada uzur sakit. Kita doakan semoga beliau disembuhkan ya, disabarkan dan dipulihkan kesehatannya sehingga tahun depan bisa kembali ikut itikaf lagi bersama kita ya. Ruqyah mandiri. Tadi sudah disinggung, pertama kita harus pede, harus yakin akan dikabulkannya doa kita oleh Allah Azza wa Jalla ya. Kedua, dalam berdoa tadi terapkan adab-adab doa yang beberapa poin, berapa? 10 poin tadi ya. Ketiga, telapak tangan kanan kita disimpan di sumber sakit. Di mana sumber sakitnya? Simpan di sana, lalu baca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allahumma rabban nas adhibil bas isfi anta syafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. As'alullahal azim rabbal arshil azim ayasfiyani. Boleh begitu ya. Dengan kekhusyuan dihayati maknanya. Yakinlah Allah akan mengabulkan, terutama di bulan Ramadan. Terutama ketika sakit. Sakit adalah momen ketika seorang dekat dengan Allah. Allah berada di sampingnya. Sebuah hadis kudsi, Allah Azza wa Jalla menyatakan, ya Bani Adam, ini panjang, ya, salah satu penggalannya adalah, maridtu walam ta'udani. Hai Bani Adam, aku sakit. Tapi kamu tidak melayat aku. Menjawablah Bani Adam, ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu? Padahal engkau penguasa semesta alam. Masa Allah sakit gitu ya. Kata Allah, amma alimta anna abdi kana marida falam ta'udhu. Amma alimta in uddahu wajaddani indahu. Tapi bukankah kamu tahu, dulu ada hambaku yang soleh sakit, kamu tidak melayatnya. Padahal kamu tahu, kalau kamu melayat aku, kamu akan menemukan aku berada di sampingnya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hadis ini menunjukkan Allah berada di samping setiap orang yang sakit. Dekat. Dan kedekatan Allah dengan hamba menunjukkan dikabulkan dan didengarkannya doa orang itu. Jadi kedekatan Allah dengan hamba selalu dikaitkan dengan diijabahnya doa. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idzan. Kalau hambaku bertanya kepada tentang aku, jawab, aku dekat. Aku mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Dekat itu berbanding lurus dengan diijabahnya doa. Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa bainar rabbih wa huwa sajid fa aktsiru fihi ad-du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah oleh kalian doa dalam sujud. Karena dekat, berdoalah, itu sedang dikabul. Jadi kedekatan hamba dengan Allah selalu oleh Allah dikaitkan dengan apa? Dengan diijabahnya doa. Maka ketika sakit, Allah dekat dengan sakit, berdoalah. Sampai Imam Thawus ketika melayat orang yang sakit, kata muridnya yang sakit yang lihat, wahai syekh, wahai guru, doakan saya. Apa kata dia? Kamu lebih dikabul doanya dalam keadaan sakit. Berdoalah kamu kepada Allah. Lebih dekat kepada Allah daripada orang yang sehat ya. Begitu, semoga syafaqallah la ba'sa tahur insyaallah Pak Alamsyah, semoga pulih kembali dan bisa bersama-sama kita ngumpul lagi dalam kajian-kajian ya. terlalu kecil. Terlalu banyak. Macana gehoroream. Terlalu jelek. Resep. Ustaz, apakah saat kunut witir dan kunut nazilah termasuk mustajab? Iya, termasuk mustajab. Karena itu di dalam sholat. Dalam sholat adalah saat atau posisi terdekat seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Apakah saat kunut tersebut makmum harus mengangkat tangan dan mengucapkan amin? Iya, mengangkat tangan dan mengucapkan amin. Kita pernah bahas itu ketika dulu membahas masalah kunut witir, angkat tangan dan ucapkan amin ya. Apabila hendak meminta jodoh, ini yang jomblo nih. Asma Allah yang mana yang harus diucapkan? Ar-Razak atau adakah asma yang lain? Boleh Ar-Razak. Karena apa? Karena jodoh termasuk rizki, bagian dari rizki juga. Anak juga termasuk bagian rizki. Yang menjadi dalil adalah seorang sahabat, ya Rasulullah, ini tazawajtu walam yurzaqli walad. Wahai Rasulullah, aku sudah menikah, tapi belum diberi rizki berupa anak. Jadi anak adalah rizki. Termasuk istri adalah rizki juga ya. Maka boleh menyebut Ar-Razzaq, boleh Al-Wahhab, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu boleh ya. Mudabbirul umur boleh ya, artinya pengatur seluruh urusan. Cepi, silakan. Ya. Syukran Ustaz atas jawaban yang disampaikan dan pertanyaan ke pendengar yang lainnya. Ustadz, saya tidak sengaja mendengar pembicaraan ibu saya dengan tante membicarakan tentang suap-menyuap yang dilakukan oleh ayah saya. Dan ayah saya melakukan suap-menyuap tersebut dan sekarang saya khawatir telah makan makanan haram. Kalau saya belum menanyakan ke beliau, langsung khawatir menyinggung. Apakah jika kita tidak tahu makanannya tetap haram? Silakan Ustadz. Barakallahu fiik. Iya, pertama suap menyuap. Sayang tidak diungkapkan bentuk suap menyuapnya. Kalau suap menyuap itu mengandung kezaliman. Ada hak orang lain yang terampas oleh suapan kita. Haram, itulah yang dimaksud dengan ar-rasi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap, duanya dalam neraka. Terus apakah ayahnya tadi yang menyuap apa yang disuap? Gak dijelaskan juga ya. Hanya terlibat dalam kasus suap-menyuap. Apakah penyuap atau yang disuap, tidak jelas. Dan bagaimana bentuknya? Umpamanya kita mau masuk PNS. Kita gak lulus. Lalu menyuap. Jadi lulus. Pasti ada calon lain yang lulus yang di-cancel oleh kita. Berarti merampas hak orang lain. Itu yang haram, yang tidak boleh. Ya. Adapun menyuap tanpa ada pihak yang dirugikan. Menyuap untuk mengambil hak kita. Maka itu dibolehkan dan tidak termasuk menyuap yang terlarang. Contoh umpamanya kita mengimpor barang. Ditahan tuh di pelabuhan. Itu hak kita. Tidak bisa keluar kecuali dengan menyuap. Memberi uang. Tentu. Ada pihak yang dirugikan tidak? Tidak ada. Tidak ada pihak manapun yang terampas haknya oleh kita. Kita hanya mengambil hak kita. Nilai barang kita itu miliaran, kita menyuap 100 juta. Kalau enggak keluar, kalau enggak disuap enggak keluar. Maka itu boleh. Kita halal barang kita karena hak kita, tapi uang 100 juta itu haram bagi si penerima suap. Maka tidak ada kezaliman terhadap pihak manapun, ya, itu dibolehkan, tidak apa-apa kalau yang seperti itu. Nah, ini kasusnya yang mana tadi? Apakah bapaknya ini seorang importir barang, lalu tertahan, kemudian disuap, baru keluar, dijual, laku, hasilnya halal. Karena tidak mengambil hak orang lain, tidak merampas hak orang lain, tidak menzalimi pihak manapun. Tapi suapan itu haram bagi si penerima suap, petugas yang disuapnya. Nah, yang mana wallahu a'lam, ya. Nah, sekarang anggap saja bapaknya tadi melakukan suap menyuap yang mendolimi orang, atau bahkan dia yang menjadi petugas yang disuap, haram. Terus bagaimana kita sebagai anaknya menerima pemberian baik uang, barang atau makanan dari ayah? Pertama, ayahnya pasti punya sumber penghasilan yang halal selain hasil suap menyuap tadi. Mungkin ada gaji dari pekerjaan yang boleh secara syari halal, niatkan mengambil dari sumber yang halalnya. Karena antara uang, bentuk fisik uangnya kan, kita tidak tahu ini gaji atau dari suap, kan gak bisa ya. Sudah bercampur aduk, jangankan kitanya, si bapaknya sih sudah gak tahu mana uang suap, mana uang yang dari gaji, karena sudah bercampur masuk ke rekening banknya gitu. Jadi niatkan mengambil yang halalnya, kalau ada yang halalnya. Terus bagaimana kalau semuanya haram? Ya hasil suap penyuap, ya barang yang dipasarkannya, umpamanya narkoba atau minuman keras atau rokok, haram, semuanya haram. Atau ayahnya pegawai bank, atau ayahnya adalah pegawai pajak, pokoknya yang haram secara syar'i, tidak ada penghasilan lain. Itu pernah ditanyakan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Pertama, kalau sang anak mampu mandiri, walaupun pas-pasan, mandirilah bekerja. Tapi kalau belum memungkinkan, 100% masih disubsidi penuh oleh ayahnya, maka, dan tidak ada sumber yang halal bagi ayahnya, ambil secukupnya, cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok kita, dan jangan berlebih. Maka halal bagi dia, karena dalam kondisi darurat yang apabila tidak menerima dia kelaparan. Dia enggak punya uang, belum bekerja, enggak punya penghasilan, enggak menerima juga dari ayahnya, ya kelaparan. Maka masuk daruri. Maka boleh mengambil sesuai dengan kebutuhan pokok dia dan tidak boleh berlebih, ya. Cukup sampai di sini saja, insyaallah kita jumpa kembali esok. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.